sebatang rokok pun belum habis ku hisap. Datang seorang tamu menjemput dirimu di depan mataku. Dia memanggilmu sayang, betapa terkejut rasa hatiku. Tak pantas hatimu dengan kecantikanmu, cintamu bak benalu penyulap asmara. Denganku kau bercinta hanya bersandiwara, ternyata dirimu pemuja. Tak pernah ku menyangka hatimu dengan kecantikanmu. Cintamu bak benalu penyulap asmara. Denganku kau bercinta hanya bersandiwara, ternyata dirimu pemuja. Tak pernah ku menyangka. Pantas hatimu dengan kecantikanmu.